لا نكفر مجرما بذنبه. كانوا kata Syekh Mubil, kami tidak mengkafirkan seorang muslim dan bin dengan sebab dia melakukan satu dosa. Kami tidak mengkafirkan dia dosa apapun, illa syirku billah, kecuali dosa syirik. Maka pezina, peminum khamr, penjudi, koruptor, pembunuh dan seterusnya, kami tidak mengkafirkan mereka. Siapa yang kami kafirkan? Yaitu orang yang berbuat syirik. Inna syirka la zulmun adim, yang merupakan kezaliman besar, zalim terhadap Allah. Adapun selain syirik, kalau berupa amal, maka kami tidak mengkafirkan. Ya, hanya beliau menambah au tarakas salat, atau dia meninggalkan salat, ya, atau orang yang meninggalkan salat. Barangkali beliau sependapat dengan Syaikhul Islam Ibnu Utsaimin, ulama hijaz pada umumnya, ya, Imam Ahmad, mengkafirkan orang yang tidak salat. Sering kita bahas bahwa pendapat ini marjuh. Ya. Adapun ada sedikit perbedaan antara Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dalam mengkafirkan orang yang tidak sholat. Kata Syekh bin Baz, tidak sholat kali kafir. Adapun Syekh Utsaimin, bil kulliyah, tidak pernah sholat. Seumur hidupnya tidak pernah sholat, baru kafir. Ya. Ada sedikit perbedaan. Adapun Syekh Al-Albani, adapun Syekh Islam, adapun Imam Syafi'i, maka tidak mengkafirkan orang yang tidak salat sekali atau seumur hidup. Apakah orang yang seumur hidup tidak pernah salat dia kafir? Syekh Al-Albani, Syekh Islam, Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir dengan dalil yang sudah sering kita bahas. Ya. Bahkan pendapat Syaikhul Islam, ucapan Syaikhul Islam, dan ucapan ini terjadi di Saudi, ya, satu negeri yang sangat taat dengan fatwanya Syekh bin Baz atau Utsaimin. Apa? Tidak ada di Saudi, ya, terutama Mekah Madinah, kuburan orang kafir, tidak ada. Tidak ada kuburan orang kafir. Apakah di Mekah Madinah ada orang yang tidak sholat? Tentu, tentu. Ya, tetapi tidak ada kuburan orang kafir. Maka secara praktek orang yang mengkafirkan orang yang tidak sholat sulit dipraktekkan. Karena kalau betul kafir, maka detik itu dia harus pisah dengan istrinya. Kemudian sembelihannya haram dimakan, harus dikubur di pekuburan orang kafir, tidak boleh diwarisi hartanya oleh anak-anaknya yang muslim. Miskin, sulit dipraktekkan. Ya, maka pendapat yang rajih, Allah Taala, bahwa meninggalkan sholat sekali, dua kali, 10 kali, 100 kali, seumur hidup tidak pernah sholat, belum tentu kafir. Akan kafir apabila seseorang menyatakan, meyakini bahwa sholat tidak perlu, sholat tidak wajib. Ya, yes. Saya tidak tahu, barangkali Syekh Mukbil berpendapat seperti itu. Beliau memakai sigot samrit aw, awir ridah atau ridah murtad. Murtad jelas, orang yang murtad dia keluar dari sholat. Ya. Fa'adzanallahu wa iyyakum min dhalik. Semoga Allah melindungi kami dan kalian semua dari hal itu. Ya, syirik, tarkus shalah, ridda. Adapun yang berupa keyakinan, maka banyak sekali. banyak sekali. Ini kan yang berupa amal. Adapun yang berupa keyakinan, maka banyak sekali yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa misalnya? Meyakini Dajjal itu tidak ada, meyakini Nabi Isa tidak akan turun, meyakini takdir tidak ada, meyakini azab kubur tidak ada, dan seterusnya. Seluruh keyakinan yang menentang qaulullah wa qaul rasul. Ya. Ini yang berupa keyakinan. Amal hati. Oleh karena itu para imam mengatakan amal hati jauh lebih besar daripada amal jawarih. Amal jawarih tidak ada yang menyebabkan kafir. Ya, syirik pun itu kan dengan keyakinan. Ya. Rukuk di depan pohon tapi tanpa keyakinan karena dia dipaksa, karena akan dibunuh kalau tidak melakukan. Ini tidak jatuh ke dalam syirik. Ya. Ini. Maka buruk sekali orang-orang yang mudah mengkafirkan sama musyrik dan terjadi di muka bumi ini. Dan banyak di negeri kita ini. Dari kalangan NII, LDI, Islam Jamaah, MMI dan seterusnya, mereka mudah mengkafirkan sama musyrik. Ya. Bahkan ada ya, dari mereka yang mengatakan tidak pakai jilbab kafir. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan seperti ini. Nah, lihat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan sesama. Yang ke-11 نؤمنوا بأن القرآن كلام الله عز وجل. Kami meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jal, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diteriakkan dengan lantang setelah zaman Imam Ahmad. Adapun sebelum beliau, zaman Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, ya, para sahabat, para tabi'in, tidak ada ucapan seperti itu. Tidak ada bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an bukan makhluk, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Itu. Semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'ut tabi'in, semua mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran belum muncul. Fitnah itu belum muncul. Fitnah khalqul Quran belum muncul. Maka tidak perlu lagi ada ucapan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Tidak perlu. Ya, sebagaimana di hari itu tidak ada yang mengatakan tahlilan bid'ah, usholi bid'ah, maulid nabi bid'ah. Tidak ada ucapan seperti itu. Kenapa? Belum ada tahlilan, belum ada muludah, ya, belum ada selawat nariyah, belum ada selawat badar, maka tidak ada ucapan seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa para ulama menyambung lidah para sahabat. Ya. Apa yang tidak terjadi di zaman sahabat terjadi di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad tampil. Ya, tentang fitnahnya khalqul Quran. Imam Ahmad tampil. Kalau Imam Ahmad tidak tampil, semua orang barangkali akan diragukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang terkena subhat filsafat. Bahwa segala sesuatu selain Allah yang namanya makhluk. Inna Allah khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk apa? Al-Quran. Karena Al-Quran bukan Allah. Tidak ada orang yang mengatakan Al-Quran adalah Allah. Allah adalah. Tidak ada. Al-Quran adalah Allah. Oleh karena itu, Al-Quran termasuk yang diciptakan oleh Allah. Kalau yang diciptakan oleh Allah, apa namanya? Makhluk. Nah, ini ucapan ahli filsafat. Ya, ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat. Dan ucapan ini, perkataan ini, ya, perkataan bahwa Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, diucapkan oleh Imam Ahmad di depan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, berarti berhujjah dengan sahabat adalah hak. Dan ini kebiasaan para a'imah. Imam Syafi'i berhadapan dengan Bisir bin Ziyad al-Mariki membawakan hujjah sahabat. Ya, kata sahabat begini, kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Jadi berhujjah dengan sahabat adalah hak. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya. La tajtami ummati ala dalalah, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesepakatan. Alaikum bisunati sunatil khulafai rasulillah. Ya. Apa panjang tentang Al-Qur'an ini makhluk fitnah yang sangat besar yang terjadi di zaman Imam Ahmad, insyaallah taala sudah sering kita bahas. Ya, utama di majelis ini. Di usul sunnah Imam Ahmad ini. Kita teruskan 12. Nara wujub at-ta'awun ma'a ayyi muslimin 'ala al-haq. Kami berpendapat, kata beliau rahimahullah, kami berpendapat bahwa wajib bertolong menolong dengan sama muslim dalam kebenaran. Wajib. Tentu kalau mampu. Ya. Bertolong-tolongan dengan sesama muslim untuk melakukan kebaikan, bangun masjid, ya, bangun jembatan, ya, dan seterusnya, maka tidak perlu pilih-pilih. Ya. Semanhaj atau beda manhaj. Sama-sama Ahlussunnah atau tidak, kalau dia muslim belum keluar dari Islam, kita boleh bergotong royong dengan mereka, bangun masjid misalnya. Bangun jembatan, bangun jalan, ya. Adapun bertolong-tolongan dengan mereka untuk mendukung bid'ah mereka, maka tidak boleh. Ya, bertolong-tolongan dengan mereka untuk mengadakan maulid, tidak boleh. Bertolong-tolongan dengan sama muslim untuk tahlilan, haram. Ya. Gitu. Walaqa'u ilallahi minat da'awat al-jahiliyah. Dan kami berlepas diri kepada Allah dari dakwah-dakwah jahiliyah. Apa sifat dakwah jahiliyah? Yaitu mengajak kepada kelompoknya. Ini dakwah jahiliyah. Maka ketika orang-orang Ansor teriak, mana orang Ansor, mana orang Ansor. Yang muhajirin teriak, mana muhajirin, mana muhajirin. Ketika dipicu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi mengatakan, tinggalkan teriakan jahiliyah ini. Tinggalkan teriakan jahiliyah. Bukankah kalian sudah disatukan oleh Islam? Maka mengajak sesama muslim untuk masuk ke dalam kelompoknya, apapun nama kelompok itu, maka ini adalah dakwah jahiliyah. Tidak boleh mengajak kecuali ke dalam Islam. Kecuali kepada Islam. Islam yang hak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqatun Najiyah, Ta'ifatun Nansurah, Al-Ghuraba, As-Salam. Ya. Yes. Nah, maka apabila di kiri kanan kita ada orang-orang yang beda manhaj, ada orang-orang yang ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, tetapi dalam satu masalah yang jelas-jelas hak, maka boleh kita bekerja sama. Ya, boleh. Bahkan dengan non-muslim. Gotong royong dengan orang Kristen, Buddha, Hindu, ngapain bangun jembatan, gak masalah. Tidak masalah. Ya. Kita teruskan yang ke-13. La nara al-khuruja ala hukamil muslimin mahma kanu muslimin. Kami berpendapat, kami meyakini bahwa tidak boleh khuruj, tidak boleh keluar menentang penguasa-penguasa muslim selagi mereka masih muslim zahirnya. Batin tentu kita tidak tahu. Maka yang kita lihat zahirnya apa? Sholat. Ketika mereka masih sholat atau tidak ada khabar bahwa presiden kita ini sudah tidak sholat lagi, kan gak ada khabar, maka kita tetapkan masih sholat gitu. Sebab ketika kita mendengar si fulan muslim, maka kita harus menyatakan, harus mempercayai bahwa si fulan sholat gitu. Ya, ini kaidah. Kaidah. Ketika seseorang mengatakan fulan muslim, ya berarti dia sholat. Gitu. Nah, kecuali ada khabar si fulan ini muslim, tapi dia nggak pernah sholat, nah, baru. Tapi kalau khabar itu hanya datang kepada kita, si fulan muslim, ya berarti dia sholat, berarti dia puasa Ramadan. Kalau kita nggak tahu, ya nggak perlu nanya-nanya. Si fulan muslim sholat nggak? Nggak perlu. Muslim sholat. Ya, kecuali kalau datang khabar yang jelas menyatakan bahwa dia tidak sholat. Wala nara al-inqilabat sababan ilal khair bal lisadil mujtama. Kami tidak melihat bahwa al-inqilab, inqilabat ini apa ya, balik, iqlab, balik ya, cepat gitu, berubahnya cepat. Yang tadinya dipimpin oleh seorang raja yang diktator, ya, yang sekuler, ya, kemudian langsung berbalik cepat. Yang mimpin seorang tokoh Islam langsung jadi negara Islam, ya, dari negeri komunis langsung jadi negeri Islam, ya, berubah cepat. Apa berubah cepat itu? Revolusi, ya, revolusi. Nah, revolusi barangkali. Al-inqilabat. Kami berpendapat bahwa inqilabat ini, revolusi ini bukan pintu kebaikan, bukan penyebab adanya kebaikan, justru kerusakan. Nah, adapun orang-orang bin Halqiyyah melihat revolusi ini satu kebaikan. Mereka mengambil contoh revolusi Iran, revolusi Islam Iran yang tadinya dipimpin oleh seorang syah, ya, raja, kemudian langsung digulingkan, langsung dipimpin oleh seorang tokoh muslim, ya, di mata orang muslim awam tokoh muslim, di mata para ulama musuh Islam. Siapa? Khomeini. Khomeini. Ya, nah, orang-orang Islam harus melihat ini bahwa ini satu kebaikan. Yang tadinya sekuler, yang tadinya tidak ada perhatian terhadap Islam, langsung dipimpin oleh tokoh Islam dan dinyatakan sebagai Republik Islam Iran. Wah, Republik Islam Iran. Ya, tidak ada, tidak tahunya Republik Syirik. Ya, khurafat. Rusak agama, dicaci maki sahabat, ya, memecah belah sesama muslim. Rawat tidak ada. Lebih baik mana? Jauh. Lebih baik tak sebelumnya di Zafah lagi. Lebih baik daripada Khomeini membungkus kekufuran dia dengan Islam, ya. Keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, karena itu para ulama menasihati anak-anak muda, perubahan itu secara pelan, tidak secara cepat. Berarti apa? Sabar. Dengan cara apa? Dakwah. Adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nanti ada gerakan, kalau nanti ada pekerjaan ini dan itu, maka itu adalah menyusul. Intinya adalah dakwah. Kita ajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, rububiyah, wa sifat. ya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, salat berjamaah di masjid, menutup aurat dan seterusnya. Hal seperti ini yang menyebabkan kemajuan Islam, kejayaan Islam. Amerika tidak. Mereka membungkus Islam itu dengan simbol-simbol Islam, tetapi syirik kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, menyembah Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein dan seterusnya. Ya, maka tidak ada kebaikan. Ya, revolusi. Lihat para nabi dan rasul, tidak ada dakwahnya yang revolusi. Kalau Musa mencontohkan, Musa dan Harun alaihi salatu wassalam mencontohkan revolusi, tentu ucapan dari Musa dan Harun, mari kita gulingkan si Fir'aun ini. Kita rebut kekuasaannya. Jadilah revolusi. Tidak ada. Ya. Justru Nabi Musa, Nabi Harun diwajibkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk taat kepada Allah, menyembah Allah. Dengan ucapan yang lembut, yang santun. Ya. Tidak ada para nabi dan rasul yang mencontohkan dakwahnya secara revolusi. Maka sabar mereka. Lihat Nabi Nuh, 950 tahun. Siang malam berdakwah. Ya, siang malam. Sabar. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Berbeda dengan dakwahnya orang-orang Hizbiyyin, Harafiyyin yang ingin cepat. Ya. 5 tahun bikin partai Islam, 10 tahun menang, lalu jadilah negara Islam. Ini khayalnya mereka. Ya. 14 Nara hadihil jama'at. Dengan alifnya ainnya panjang. Jama'at. Berarti bentuk mufrad jama'. Jama', ya. Bukan jama'ah, tapi jama'at. Nah. Kami melihat bahwa jama'ah-jama'ah al-mu'asirah yang ada sekarang ini, kontemporer, al-mutakathirah yang jumlahnya banyak sekali, itu sababan li furqatil muslimin, penyebab pecah belahnya kaum muslimin. Bukan menolong kaum muslimin, bukan membela kaum muslimin, bukan menyatukan kaum muslimin, tapi memecah belah kaum muslimin. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaatul Muslimin, ya, Ansarus Sunnah, ya, LDI, Islam Jamaah, NII, MMI dan seterusnya. Ini tidak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Justru pecah belah. Pecah belah. Jadilah masing-masing kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bangga dengan kelompoknya masing-masing. Yang merasa dirinya MMI, tentu dia bangga dengan MMI-nya. Yang merasa dirinya LDI, dia bangga dengan LDI. Yang merasa dirinya Ikhwanul Muslimin, bangga dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Loh, bagaimana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah bukan kelompok. Karena Ahlus Sunnah sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabi dan para sahabat itu sendirilah Ahlus Sunnah. Ya, maka bukan kelompok. Ya. Maka ketika tidak ada Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Hizbut Tahrir, Jahmiyah, Rafidhah dan tidak ada, maka semuanya adalah Ahlus Sunnah. Semuanya adalah Ahlus Sunnah. Ketika tidak muncul dakwah-dakwah Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Jamaatul Muslimin dan seterusnya, maka semua yang ada adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita lihat. Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada sebelum munculnya gerakan-gerakan ini, ya, semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mulai Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa ida'abihim, dan menyebabkan lemahnya kaum muslimin. Lihat pandangan seorang ulama. ya, Syekh Mukbil rahimahullah, melihat jamaah-jamaah yang ada itu menyebabkan lemahnya kaum muslimin. Kalau orang awam kan enggak, dulu sebelum ada kelompok ini, masjid ini sepi, ya. Begitu kelompok ini datang, masjid jadi ramai, memakmurkan masjid. Pandangan orang awam hanya segitu yang dia tahu, tidak melihat kerusakannya, bahwa kerusakan yang mereka timbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka timbulkan. Ya, lebih banyak kerusakannya. Kalau kebaikan ya tentu, karena nggak ada seorang muslim yang tidak punya kebaikan, nggak ada. Nggak usah muslim. Abu Jahal, Abu Lahab, apakah punya kebaikan? Punya. Fir'aun punya. Bahkan iblis punya kebaikan. Iblis besar sekali jasa iblis menghancurkan bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Iblis yang menumpahkan, yang menumpas mereka atas perintah Allah Rabbul Alamin. Ya. Kalau kebaikan tentu ada, tetapi kerusakan yang mereka timbulkan jauh lebih besar. Gitu ya. Mulailah beliau dengan contoh. Ya. Nomor 15. Beliau mulai dengan contoh. Nomor 15 ini khusus Ikhwanul Muslimin. Nanti nomor 16 khusus Jamaah Tabligh. Ya. Dan seterusnya. Nomor 15, beliau mengatakan nara da'watal ikhwanil muslimin. Kami melihat, kami meyakini bahwa dakwah ikhwanul muslimin ghaira qadiratin wa ghaira salihatin li islahil mujtama'. Tidak mampu membuat masyarakat ini menjadi baik. Ya, ini pandangan beliau. Tampilnya Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin diikuti oleh Tadawa, Fatiakan, Yusuf Qardawi dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, ghairu qadiratin wa ghairu salihatin li islahil mujtama'. Tidak mampu membawa kebaikan bagi masyarakat Islam. Ya. Tidak. Yang ada perpecahan. Yang ada keburukan. Ya. Iz qad asbahat da'watun siyasiyatun la ruhiyah. Karena dakwah mereka akhirnya menjadi apa? Dakwah politik. Bukan ruhiyah, semangat keimanan, bukan dakwah politik. Di mana? Ya. Di Mesir akhirnya bersinggungan dengan penguasa. Di Aljazair seperti itu. Di beberapa negeri, di Sudan. Ya. Nah, kita lihat terakhir di Indonesia. Indonesia baru terakhir ini. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Ya. Di Aljazair sebelum mereka tampil, maka subhanallah, kaum muslimin begitu leluasa mempelajari agama ini. Begitu tidak ada hambatan mengamalkan sunnah Nabi, belajar mengajar sunnah begitu lancar. Begitu mereka tampil dan menang, jangankan belajar, ya, memelihara jenggot saja tidak berani. Akibat pula mereka, ya, karena dakwah mereka adalah dakwah sia-sia, dakwah siasa, dakwah politik. Yang namanya dakwah politik tentu tidak disukai oleh penguasa. Maunya penguasa jangan main politik. Maunya penguasa udah kerja saja. Ya, jangan ingin jadi penguasa. Ya. Ah, maka ditekan mereka. Padahal menang di parlemen. 80%. Ya. Ah, inilah mereka. Dakwah mereka. Ya. Wa aidan da'watun mubtadi'ah. Dan dakwah mereka juga merupakan dakwah yang bid'ah. Karena dakwah mereka tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, tidak kenal dikenal oleh tabi'ut tabi'in, tidak dikenal dakwah mereka. Dakwah dengan cara menjadi penguasa dunia. Ya, ini tidak dikenal di zaman sahabat. Tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, bahkan tidak ada nabi dan rasul mau dakwah nunggu jadi penguasa dunia. Ya, dakwah. Dan biarkan Allah untuk menentukan kehendaknya, mau menggagal, mau bikin berhasil atau gagal di dunia. Adapun di akhirat, insya Allah berhasil. Adapun di dunia, yang enggak ada pengikut, gagal di mata manusia. Ada seorang nabi yang pengikutnya 2-3 orang. Ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya, berarti kalau secara dakwah ya gagal. Kalau dakwah itu yang dimaksud merekrut mencari masa. Ya, tapi mereka tidak pernah gagal di akhir. Ya. Dan hakikatnya ya tidak gagal. Karena dakwah adalah bukan cari masa, tapi dakwah adalah menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, itulah dakwah. Ada yang terima atau tidak? Bukan urusan si da'i. Ya. Inilah dakwah mubtadi'ah. Dakwahnya ikhwanul muslimin. Li'annaha tad'u ila mubaya'atin majhul. Karena mereka berdakwah untuk mengajak manusia untuk berbaiat secara majhul. Nah, baiatnya majhul. Baiat mereka majhul. Belum ada penguasanya sudah disuruh baiat. Baiatnya Islam Jamaah, baiatnya NII majhul. Ya, tidak dikenal baiat seperti ini. Lihat, kapan kaum muslimin membaiat Abu Bakar? Ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah. Kapan kaum muslimin membaiat Umar? Ketika Umar sudah jadi khalifah. Ya, apakah Umar jadi khalifah gara-gara dibaiat? Tidak. Jadi khalifah dulu baru dibaiat. Jadi khalifah dulu. Orang yang mengangkat Umar siapa? Hah? Yang mengangkat Umar jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Karena dalam Islam seorang pemimpin berhak menunjuk pengganti. Dalam Islam seorang pemimpin berhak menunjuk pengganti. Dalilnya Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar mati, otomatis Umar menjadi khalifah. Ditunjuk oleh Abu Bakar. Nah, setelah itu baru berbondong-bondong kaum muslimin membaiat Umar. Baik dengan salaman atau tanpa salaman. Salaman tidak wajib. Yang penting mengakui bahwa Umar adalah khalifah kaum muslimin. Khalifah kami. Siapa yang mengatakan Umar bukan khalifah kami, dia mati jahiliyah. Dia mati jahiliyah. Berarti dia tidak baiat. Itu yang dimaksud. Ya, lihat hari ini. Mereka pada baiat kepada pemimpin masing-masing. Apa sudah jadi penguasa? Ya, itu si Nur Hasan Ubaidillah, itu si siapa itu Aceng Jailani dan sudah jadi penguasa, sudah jadi presiden. Kok sudah dibaiat? Maka tepat ucapan beliau. Li'annaha tad'u ila mubaya'atin majhul. Mereka mengajak kaum muslimin untuk berbaiat majhul. Baiatnya majhul. Ya, dan negerinya bukan di atas tanah. Bagaimana ada negeri tidak di atas tanah? Namanya negeri itu di atas tanah. Ya, oh negara kok di bawah tanah? Nyungsep, ya? Di atas tanah, tidak di bawah tanah. Gitu ya. Bisa. Ya, salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.